Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala qawluhu la'anallahu man la'ana walidayhi, ya'ni abahu wa ummahu, wa in alaya. Wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu fayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yes. Wa qawluhu la'anallahi man la'anallahu man awa muhdisan huwa bifathil hamzati mamdudatun ay dhammahu ilaihi wa hamahu an yukhadha minhul haqqu alladhi wajaba alaihi. Qala Abu Sa'adati awaitu ilal manzili wa awaitu ghairi wa awaituhu wa ankara ba'duhum al-mutaaddiya wa qala al-azhari hiya lughatun sahihatun wa amma muhditsan fa qala abu sa'adati yurwa bi kasrid dali wa fathiha alal fa'ili wal maf'uli wa ma'na al kasri man nasara janian wa awahu wa ajarahu min khosmihi wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu wal fathinan huwal amru al mubtada'u nafsuhu wa yakunu ma'na al iwa'i fihi ar-ridha bihi wan nasru alaihi wa innahu idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha walam yunkir alaihi faqad awahu. Qala ibn Qayyim rahimahullah ta'ala hadhil kabiratu takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratibil hadathi fi nafsihi fa kullama kana al hadathu fi nafsihi akbara kanat al kabiratu a'zama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Masih di bab menyembelih untuk selain Allah, ya. Masih di dalam hadis yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la'anallah, ya, man la'ana walidayh. Setelah disebutkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, yakni abahu wa ummahu, ya. Wa in alaya, baik, wa in alaya, yaitu ayah dan ibunya, dan walau dan juga wa in alaya dan orang-orang yang di atas bapak dan ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya. Nah, kalau dia melaknat orang tuanya apalagi ke atas, maka dia dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Wa fi sahih, dalam kitab sahih Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk diantara dosa besar ialah ketika seseorang mencela kedua orang tuanya, mensyatem, mencaci kedua orang tuanya. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa hal yastumur rajul walidayh, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya? Kata Nabi, na'am ada, iya. Yasubbu abar rajul wa yasubbu abah, dia mencela, mencaci ayah orang lain, akhirnya orang lain itu mencaci bapaknya dia. Karena dia menjadi penyebab dicelaknya, dicacinya bapaknya dia sendiri, karena dia mencaci bapak orang lain. Ya, wa yasubbu ummah wa yasubbu ummahu, dia mencela ibu orang lain, akhirnya orang lain tadi mencela ibu dia. Tabarakallahu fiik. Nah, kemudian qala Abu Sa'adat, ya, kata Abu Sa'adat, awaitu ilal manzili. Ya. Ya. Kalau kan disebutkan di hadis, la'anallah man awa muhdisan, gitu ya. Wa qauluhu la'anallah man awa muhdisan. Awa, ya, Allah melaknat orang yang melindungi, awa huwa bil fath, dengan fathah. Ya. Dengan fathah. Bi fathil hamzah. Mamdudatun. Yang mamdudah, dimatkan. Awa, begitu. Awa. Aidammahu ilaih wa hamahu. Maksudnya apa? Ya, yaitu dammahu wa hamahu, menjaganya. Ya, diproteksi sama dia. Penjahat dijaga sama dia, diproteksi, dilindungi. Ayo khada minhu al-haqqu alladhi wajaba alaihi. Ya. Nah, itu. Itu menjaganya, mempertahankan pelaku kejahatan dari tindakan hukum yang wajib dijalaninya. Yang wajib atas dia. Ayo khada minhu al-haqq. Harusnya dia mendapatkan kebenaran, yaitu berupa hukuman. Namun dia malah lindungi. Ya, ke sekarang lah tuh ya, jadi sambo dilindungi sama jenderal-jenderal, atau pelaku kejahatan yang lain, pelaku penembak, ya, laskar FPI di kilometer 50, dilindungi oleh polisi yang lain, dilaknat itu semua mereka, pelaku kejahatan. Qala Abu Sa'adat, kata Abu Sa'adat, awaitu ilal manzili, ini contoh, misalkan ada orang mengatakan awaitu ilal manzili, manzili itu bait, aku berteduh di rumah. Wa awaitu ghairi. Kalau awaitu, aku berteduh ke rumah. Tapi kalau awaitu, ya, aku awaitu ghairi, berarti maknanya aku melindungi ghairi, orang lain. Wa awaituhu, ya, aku melindungi orang lain. Ya, itu. Itu satu makna. Ya. Wa angkara ba'duhum, sebagian ulama mengingkari, mengingkari al-maqsura al-muta'addi. Ya. Sebagian ulama mengingkari, ya, maqsur, enggak mamdud. Kan kalau tadi mamdud awa. Sebagian ulama mengingkari tasrifnya awa, begitu. Ya. Ah, itu muta'addi. Muta'addi maksudnya dia memiliki objek. Jadi sebagian ulama mengatakan dia lazim, begitu. Ya, wa qala al-Azhari wa hiya lughatun sahihatun. Ini lughah yang sahih. Dalam cetakan yang lain fasihatun. Yang fasih. Ya. Baik. Kalau dibaca maksur awa, kata al-Azhari juga benar. Namun diingkari oleh sebagian ulama, yang benar ialah di mamdud hamzah awa. Ya. Baik, berarti maknanya melindungi, menjaga, hana. Allah melaknat orang yang menjaga muhdisan. Apa itu muhdisan? Qala Abu Sa'adat, yurwa bil kasri dal. Muhdis berarti isim fa'il. Ya, dari ahdasa. Yaitu diriwayatkan dengan dikasrahkan dal, yurwa wa fathiha 'alal fa'il wal maf'ul. Ya. Nah, juga diriwayatkan muhdas, berarti isim maf'ul, bukan isim fa'il. Ya. Isim fa'il. Baik. Fa ma'nal kasri, kalau kasrah, la'anallahu man awa muhdisan, Allah melaknat, ay man nasara janian, Allah melaknat orang yang menolong pelaku kejahatan, ya, penjahat. Wa awahu, dia memproteksinya, melindunginya. Wa ajarahu, sama itu maknanya, melindunginya, membelanya, ya, min khosmihi, dari lawannya. Wa hala bainahu wa baina ayuqtassa minhu, hala bainahu, ya, yaitu dia menghalangi antara si penjahat tadi dengan ayuqtassa, agar dia dikisos, ya, dihukum, dibalas gitu, minhu. Nah, wal fathi, kalau dibaca fathah, la'anallah man awa muhdas, berarti apa? Wahuwa al-amru al-mubtada' nafsuhu, itu perkara yang diada-adakan, perkara bid'ah. Berarti maknanya juga benar. La'anallah man awa muhdasan, ya, berarti Allah melaknat orang yang melindungi perkara bid'ah. Bisa dipahami sini? Nah, jadi kalau dibaca muhdas, Allah melaknat pelindung bid'ah. Muhdis, Allah melaknat orang yang melindungi penjahat. Maknanya sama, ya. Jadi bisa dibaca muhdasan, muhdisan. Kalau la'anallahu man awa muhdisan, yang paling banyak, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. La'anallahu man awa muhdasan, Allah melaknat orang yang membela bid'ah. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wa yaqulul makna i al-iwa'i fihi ar-ridha bihi. Berarti maknanya apa? Kalau Allah melaknat pelaku apa? Bid'ah, yaitu iwa. Yaitu apa itu iwa? Ridho. Allah melaknat orang yang ridho terhadap bid'ah. Wasabru alaih, dan sabar terhadap bid'ah. Ya, artinya enggak mengingkari. Fa innahu idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha. Karena jika dia ridho terhadap bid'ah, dia akan mengakui, dia akan melegalkan pelakunya. Walam yungkir alaih, tidak mengingkarinya. Faqad awahu, berarti dia melindunginya, melindungi bid'ah. Ya, sampai sini bisa dipahami sini, ya. Nah, fadhol Syekh Marwan. Belum saja. Iya, qala Ibnul Qayyim, oh belum ya. Qala Ibnul Qayyim wa hadhil kabiratu takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratibil mah hadasi bi nafsihi. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, dosa besar ini berbeda-beda tingkatannya sesuai tergantung tingkatan kejahatan yang dia lakukan. Fa kullama kana al hadasu fi nafsihi akbara kanat al kabiratu a'zama. Maka jika kejahatannya lebih besar, ya dosanya lebih besar juga. Dosa besarnya lebih besar juga. Naam, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala qawluhu la'anallahu man ghayyara manarul ardi bifathil mimi alamatu hududiha qala fi nihayati ay muallimuha ma'alimiha wa hududiha ma'alimaha wa hududaha wahiduha tahmun kila arada hududal kharumi khosatan wa kila huwa amun fi jami'il ardi wa arada al-mu'alimu ma'alimu arada al-ma'alima ma'alima allati yuhtada biha fi tariqi nam terus wa kila huwa an yadkhula ar-rajulu fi milk filki ghairihi nam ghairihi wa yaqta'uhu dulman qala waruya tahumu fi fathil ta'i alal ifradi wa jam'uhu tuhmun tuhum fi dhammi ta'i wal kha'i intaha. Sebentar, Syekh Munadi balik jam berapa ini? Biar bisa ikut kemudian. Ya, jam seprapat ya. Ah, jam 7 lewat seprapat. Nah, kita berarti kita udahan dulu ya. Sebentaran aja. Terus lanjut, Syekh Marwan. Wa taghayya wa taghyiruha an yuqaddimuha ayuqaddimaha yuqaddimaha oi wa yuakhir wa yuakhiraha wa yakunu hadha min dulmil ardi alladhi qala fihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man dhalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamati min sabi'il ardina. Naam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah bi fathil mim. Manaral ai alamatu hududiha. Tanda batas-batasnya. Qala fi nihayah kata Ibnu Asir di dalam kitab An-Nihayah, ai ma'alimaha wa hududaha. Ma'alim, rambu-rambunya. Ya, batasan-batasannya. Hududaha. Wahiduha bentuk mufradnya tahmun, ya tahmun. Wakila arada hududal haram khasatan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah batas-batas tanah suci secara khusus. Wakila ada namun ada yang mengatakan huam ini umum kok fi jamil ard di seluruh bumi. Wa arada al ma'alima allati yuhtada biha fit tariq. Dan yang dimaksud di sini, apa yang beliau maksudkan di sini, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, ya, ialah tanda petunjuk yang ditancap di jalan. Wakil ada yang mengatakan hu ayat kullar rajul fi mulki ghairi fa yaqtahu zulman. Nah, juga ditafsirkan lain, yaitu seseorang ya khuda dia mengambil merampas ya fi mulki ghairi kepemilikan orang lain tanahnya payak tahu sehingga dia ambil itu ya secara zalim. Wa qala wa ruya takhum ya dan diriwayatkan la'anallah man ghayyara takhumal ard takhum dengan difathahkan ta alal ifrad ya secara mufrad dalam bentuk tunggal jamaknya apa tuhum ya tuhum berarti tanda-tanda tanah ya bidomit ta wal kha tuhum kha dan taknya dommah intaha wa taghyiruha ay yuqaddimaha aw yuakhiraha dirubah bentuk dirubah batasan tanah patokan tanah itu merubahnya dengan memajukan atau dimundurin fa yakunu hadha min dhulmil ard alladhi qala fihi annabiyyu maka ini termasuk ya kezaliman dalam perkara tanah yang Nabi SAW bersabda tentang hal ini ya man zalama shibran minal ard barang siapa yang menzalimi orang lain sejengkal tanah aja tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i aradin maka dia akan dipikulkan pada hari kiamat pakai 7 lapis bumi. Nah, ya orang tuh ya ngerobot paksa tanah orang ya kemudian diapain lagi tuh di ya diserobot paksa lah ya mau bikin jalan tol nah mau apa penggusuran dibayarnya secara dolim ya digusur tapi bayarnya enggak relevan nah itu akan dipikulkan tanah di hari kiamat 7 lapis bumi ya dan lillah ya hanya Ustaz kemarin kan ada kejadian tuh tempat anak nah ini ada sebidang tanah itu sertifikat atas nama orang tua anak yang sebagian itu ternyata ada tanah saudara gitu ya. Nah otomatis pas saudara saya itu kan mau balik nama nih balik nama kan dia itu harus punya jalan gitu otomatis saya harus ngasih jalan ke dia gitu ternyata saya tanya ke orang itu kan punya dia dipotong bisa enggak bisa harus tanah orang lain yang harus dibikin jalan gitu. Ya, kan, jangan antum lah, dia zalim sama antum dong. Nah, abis itu dari sononya dari negaranya katanya gitu dia. Kenapa kan depannya bisa dipakai buat jalannya sendiri? Gak bisa pak, dia harus punya jalan gitu, jalan ke depan. Depan itu tanah saya gitu. Akhirnya minta dia dua meter. Panjang jalan tuh minta 2 meter. Cuma. Nah akhirnya udah kalau gitu saya minta. Akhirnya kan dia minta 2 meter jalan nih, 2 meter, lebarnya 2 meter. Sepanjang jalan tanah saya tuh, ya. Depan rumahnya dia tuh kan tanah saya minta 2 meter. dari pihak negara itu, maksudnya yang ngurusin tanah itu. Ah. Kenapa kan maksudnya sebelahnya kan bisa, kok enggak bisa, harus ada, enggak tahu bosnya enggak kan negara kayak apa, enggak tahu. Nah, akhirnya kan minta 2 meter, akhirnya udah saya sepakati sama yang punya tanah ini. Udah, tanah Bapak saya pak separuh-paruh, Bapak saya kasih 2 meter. Terus tanahnya dia saya ambil 1 meter gitu, Ustaz, kemarin. Enggak mau. Akhirnya mau dia gitu. Ya 2 meter lah. Ya dia enggak mau. Ya gitu. Sejengkal aja dipikulkan 7 lapis bumi, iya. Kok. Akhirnya 1 meter diambil gitu. Ayo lanjut lagi. Ya. Fafihi jawazu la'ni ahli dzulm min ghairi ta'yin. Dalam hadis ini menunjukkan kebolehan melaknat orang yang zalim tanpa nunjuk hidung. Amma la'nul fasik al-mu'ayyan fafihi qaulan. Adapun melaknat orang fasik ya pakai mu'ayyan ditunjuk hidung. Nah, ini ada dua pendapat. Ahaduhuma in annahu jaizun ikhtarahu Ibnu Jauzi. Yang pertama, pendapat yang pertama ini boleh. Ini pendapat yang dipoleh Ibnu Jauzi wa ghairu dan yang lainnya. Wasani la yajuz. Yang kedua, oh jangan, enggak boleh, ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam. Pendapat ini dipoleh diambil oleh ya Abdul Aziz Ibnu Ja'far bin Ahmad ya, yang dikenal dengan nama Ghulamul Khalal, dan dipilih juga ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa qala Nawawi wa tafaqa ulama ala tahrimil la'ni. Ya, kata Al-Imam Nawawi, para ulama bersepakat akan diharamkannya melaknat, fa innahu fil lughah al-ibad wa tard. Karena secara bahasa dia apa? Menjauhi, mengusir seseorang dari rahmat Allah. Maka enggak boleh kita salah-salah melaknat, kecuali memang dia yang berhak dilaknat. Ya. Wa fi syara', dalam istilah syariat, ila ibad min rahmatillahi taala. Yaitu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah taala, fala yajuz ayyuba ada min rahmatillahi taala man la yu'rafu haluhu. Maka enggak boleh seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah yang seorang tadi tidak diketahui keadaannya. Wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyatan. Falihada qalu la yajuz la'nu ahadin bi ainihi musliman kana aw kafiran aw dabbatan. Ya, oleh karena itu enggak boleh melaknat seorang tanpa ketunjuk hidung, apakah dia muslim atau kafir atau bahkan hewan tunggangan. Illa man alimna binassin syar'iyyin annahumata 'alal kufri aw yamutu 'alaihi ka abi jahlin wa iblis. Ya, kecuali yang kita ketahui dengan nas syar'i, dia mati di atas kekafiran atau dia mati di atas kekafiran tadi, semisal Abu Jahal ya atau iblis. Ya. Wa amma la'nu ya, Abu Jahal itu antum tahu, dia adalah omnya Umar bin Khattab. Dia adalah khalnya Umar bin Khattab. Wa amma la'nu bil wasf falaysa biharam. Adapun melaknat dengan menceritakannya ya, disifati aja seseorang itu enggak haram. Kalanil wasilah wal mustausilah wal wasimah wal mustausimah. Ya. Baik. Semisal dilaknatnya orang yang nyambung rambut, minta disambung rambut, orang yang wasimah mustausimah ya, mentato, minta ditato, wa akli riba, makan riba, wa mukilah wakilnya, wal musawwirin, orang yang menggambar makhluk bernyawa, wa dalimina, wal fasikin, orang dalim, fasik, kafirin, wa la'ni man ghayara manal ard, orang yang merubah batas tanah, wa man tawalla ghayara mawalih, ya, orang yang kabur dari medan perang, ya, wa man intasaba ila ghairi abih, yang menisbatkan kepada selain bapaknya, wa man ahdasa fil islami hadasan, siapa yang mengadakan dalam Islam dengan sebuah perbuatan yang diada-adakan, wa muh wa awa muhdisan, orang yang melindungi penjahat, wa ghairi dalika ma mimma ja'at an-nususu asy-syar'iyyatu bi itlaqihi 'alal awsaf la 'ala al-a'yan, wallahu a'lam. Ya. Atau yang lainnya dari dari nas-nas syar'i yang secara mutlak disebutkan sifat-sifatnya, tidak secara tunjuk person tertentu, wallahu a'lam. Ya. Masih bisa di sini Syekh Marwan. Ini biar pada makan-makan nih Syekh Munadi, Syekh Ujang, Syekh Ferry. Hah? Enggak cukup. Cukup Syekh. Nah. Ayo, kalau musallin. Jam berapa antum balik? 7.15. Obama tersendiri. Qala musannif wa an Tariq bin Shihab. Dari Tariq bin Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, daqal jannatu rajulun fi dubab wa daqal an-nara rajulun fi dubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya faqalu kaifa dzalik ya Rasulullah, kata sahabat, gimana itu ceritanya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, marra rajulani ala qaum lahum sanamun. Ada dua pemuda, dua orang yang lewat satu kaum, yang kaum ini memiliki berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Yang mereka ya enggak boleh seorang pun melewati kampung tadi hingga mereka memberikan pendekatan diri sesaji kepada dengan suatu hal kepada berhala tadi. Qalu li ahdi, maka kata orang kaum tadi kepada salah satu dari dua musafir, qarib, ayo persembahkan, berikan persembahan kepada berhala kami. Qala li laisa indi syai'un uqarribu, saya enggak punya apa-apa untuk saya berikan persembahan sesaji. Qalu lahu qarrib walau dzubaban, kata orang kaum, ayo berikanlah persembahan sesaji walaupun dalam bentuk seekor lalat. Ya, faqarraba dzubaban, dia pun memberikan persembahan pada berhala dengan seekor lalat. Faqallu sabilahu, mereka memberikan jalan, dikasih lewat, pada qalan nar, dia masuk neraka. Wa qalu lil akhar, orang kaum tadi berkata pada satu musafir yang lain, qarrib, ayo kamu sekarang berikan sesaji. Ya. Qala dia mengatakan, ma kuntu li ukhariba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Nah, saya enggak akan memberikan persembahan sedikit pun kepada siapapun selain Allah azza wajal. Qadarabu unuqahu, maka mereka memenggal kepalanya pada khalal jannah, dia pun masuk surga. Rawahu Ahmad. Qala Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qala al-imamu Ahmad, Imam Ahmad menyatakan, haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana al-Amas, an Sulaiman ibn Maisarah, an Tariq ibn Shihab, yarfa'uhu, yang beliau memarfu'kannya. Daqala al-rajulun al-jannata fi dubab al-hadisah. Seorang masuk surga karena seekor lalat dan ya al-hadisah, hadis ini. Wa Tariq ibn Shihab wa al-Bajali, Tariq ibn Shihab bin Bajali al-Ahmasi, Abu Abdullah, ra'an nabiyya, beliau melihat Nabi SAW, berarti beliau sahabat. Ya, wa huwa rajulun. Ya. Walaupun beliau tidak mendengar Nabi, tapi dia sahabat. Berarti dia mendengar dari sahabat yang lain, dan mursal sahabat itu sahih. Yang namanya sahabat tuh enggak mesti dengar dari Nabi. Ya, bisa aja dia berjumpa dengan Nabi tapi enggak pernah mendengar Nabi. Ya. Nah, mursal sahabat itu sahih. Kalau mursal tabi'in baru dhaif. Kecuali dikecualikan beberapa nama tabi'in, semisal Sa'id ibn al-Musayyib. Ibn al-Musayyib. Ya. Wa nazala al-Kufata. Qala al-Baghawi, wa nazala al-Kufata. Belum pernah singgah. Ya, tinggal di Kufah. Qala Abu Dawud, ra'an nabiyya wa lam yasma' minhu syai'an. Beliau pernah melihat Nabi, namun beliau tidak pernah mendengar sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafid, kata al-Hafid Ibn Hajar, idza sabata annahu ra'an nabiyya fa huwa sahabi. Kalau benar beliau pernah melihat Nabi, maka dia adalah sahabat. Dan memang betul dia sahabat. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini karena beliau tidak mendengar Nabi. Taib, dia sahabat. Berarti mursal ini mursal sahabi, sahih. Kalau mursal sahabi, yaitu sahabat yang masih kecil di kala Nabi masih hidup, yang dia di bawah usia tabyiz, ya. Kemudian dia menyampaikan hadis, langsung qala Rasulullah. Enggak lewat perantara sahabat kibar atau sahabat yang mendengar dari Nabi. Dihukumi sahih. Karena semua sahabat memiliki sifat udulah, sifat adil. Ya. Kalau tabi'in mengatakan, qala Rasulullah, enggak lewat perantara sahabat, baru itu mursal. Tapi kalau sahabat, qala Rasulullah, walaupun dia enggak dengar dari Nabi, sahih. Nah, itu pasti marfu. Mursal sahabi namanya. Ya. Hatim al-Auni, seorang pakar hadis yang ada di Mekah, ya, punya kitab Mursal Sahabi. Saya punya kitabnya di rumah. Beliau menjelaskan panjang lebar terkait hal ini. Ya. Wa riwayatuhu anhu mursalun sahabi. Maka riwayatnya dari Nabi mursal sahabi. Wa huwa maqbulun ala rajih. Ini maqbul. Riwayatnya diterima berdasarkan pendapat yang rajih. Ya. Baik. Wa kanat wafatuhu ala majazama bihi Ibn Hibban. sanatas salasin wa samanin. Dan wafatnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Hibban yaitu pada tahun 83 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan dakhalal jannata rajulun fi dzubab, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, ai min ajlihi, karena seekor lalat. Dianna fi ta'til ta'lil. Karena huruf fi itu dakhalal jannata rajulun fi. Itu fi-nya itu bukan fi dzarfiyah. Ya, tapi maknanya adalah ta'lil, karena bukan seorang masuk surga dalam lalat, bukan itu. Kalau dzarfiyah dalam lalat. Tapi ini fi-nya maknanya ta'lil. Ya. Ini diterangkan oleh ya Ibnu Hisham Al-Ansari di kitab beliau Mughni Labib mengenai ma'ani al-huruf. Huruf di antara makna huruf fi adalah at-ta'lil. Wa qalu kaifa dzalika ya Rasulullah, para sahabat bertanya, gimana ceritanya itu wahai Rasulullah? Ya. Ka'annahum taqallu dzalik. Ya. Seakan-akan mereka menganggap hal ini remeh, kan lalat doang, kok bisa? Wa ta'ajjabu minhu, mereka kaget. Fa bayyana lahum annabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, masayyara lahum hadzal amra al-haqira, ya. Nabi menjelaskan kepada mereka yang menurut mereka ini adalah masalah yang hakir, yang remeh indahum, menurut mereka Nabi merubah sayyara perkara yang remeh menjadi aziman, menjadi perkara besar, yastahiqu hadza alaihi al-jannah. Ya, al-jannata. Ya, yang bisa berakibat menjadi yang menyebabkan seorang berhak masuk surga karena lalat tadi. Wa yastaujibu al-akharu alaihi an-nar. Dan seorang juga menjadi berhak lainnya layak masuk neraka karenanya, alaihi, karena lalat tadi. Ya. Maka diceritakan oleh Nabi, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua pria yang melewati suatu kaum yang kaum ini memiliki berhala. Sonam makana manhutan ala suratin. Yang namanya sonam, berhala yang dipahat dalam bentuk, dalam suatu bentuk. Kalau enggak ada bentuk namanya wasan. Makanya Nabi doa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Yang namanya kuburan kan bukan berhala yang dipahat. Kalau berhala yang dipahat namanya sonam. Ya. Baik. Uitlaku alaihi wasanan kama mara. Nah, ini juga diitlakan. Wa qawlu la yujawizu ay la yamurru bihi. Tidak ada boleh yang lewat kampung tadi. Wa la yata'addahu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an wa in qalla. Ya. Enggak ada yang boleh lewat dan tidak boleh melaluinya hingga orang tadi memberikan persembahan sesaji walaupun Allah sedikit kepada berhalanya. Wa qalu qarrib walau dzubaban, kata kampung orang kaum, ayo berikanlah sesaji persembahan buat berhala kami walaupun seekor lalat. Fa qarraba dzubaban, dia memberikan sesaji dalam bentuk seekor lalat. Fa qalu sabilahu, dia kasih lewat, pada khalan nar, dia masuk neraka. Ya. Wa fi hadza bayanu adzamati syirki. Dalam hadis ini terdapat keterangan ya dahsyatnya kesyirikan. Wa fi syai'in qalilin, walaupun itu dalam perkara yang ya remeh, ya dianggap remeh. Wa annahu yujibun nar, itu menyebabkan seorang masuk neraka. Kama qala innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia dan tempatnya ialah neraka. Wa fi hadzal hadis al-hadzaru min al-wuqu' bi syirki. Dalam hadis ini terdapat hadar, peringatan keras dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Wanal insana faqad yaqau fihi wa huwa la yadri. Dan seseorang bisa jadi dia terkadang dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia enggak tahu, enggak sadar annahu min asyirki, itu adalah kesyirikan alladhi yunar, yang dia menyebabkan masuk neraka. Ya, banyak sekali ya, bahkan sekarang enggak tahu ngotot dia itu. Ini adalah kebaikan, ini adalah kearifan budaya lokal ya. Wa fi annahu daqala an-nara bisababin lam yaqsiduhu. Juga dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya dia bisa masuk neraka dengan sebab yang dia enggak niatin. Ya, ibtidaan. Awalnya dia enggak niatin, ya enggak? Kan supaya biar dikasih lewat aja. Ya. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Yang dia lakukan ya supaya membebaskan diri dari si penyembah berhala tadi. Ya, tetap itu ya. Wa fi anna dzalika rajul kana musliman qabla dzalik. Juga dalam keterangan ini bahwa pria tadi yang memberikan sesaji dalam bentuk palak, dia awalnya muslim. Wa illa kalau bukan muslim, ya, lam yakun musliman, wa illa kalau lam yakun musliman, lam yakul dakhalan nar. Itu Pak. Tentu Nabi tidak katakan ada seorang yang masuk neraka karena sebab lalat. Kalau dia udah kafir, ya udah kafir aja dia. Ya. Wa fihi anna amal al-qalbi huwal maqsudul a'zamu hatta inda abadatil awsan. Zakarahu al-musannif bimakna. Ya. Dan juga dalam hadis ini ya, diterangkan bahwasanya amalan qalbu itulah maksud tujuan yang teragung. Ya. Ya. Sampai-sampai menurut para abadatil ausan, para apa namanya? Para penyembah berhala. Penyembah berhala itu enggak terima kalau kalbu seorang muslim mengingkari berhalanya. Enggak terima dia. Baik, ini disebutkan oleh musannif secara makna. Wa qalu wa qalu lil akhar qarrib wa ma ya. Qala ma kuntu li uqarrib li ahadin dunallahi azza wajalla. Kemudian kata Nabi, orang kampung tadi mengatakan pada yang lain, ayo berikanlah persembahan, sesaji kepada berhala kami. Dia mengatakan, saya tidak akan memberikan persembahan kepada siapapun, ya sedikit pun kepada siapapun, selain kepada Allah Azza wa Jalla. Fafihi bayanu fadilatihi at-tauhid. Fadilati tauhid wal ikhlas. Ya. Di dalam hadis ini, menunjukkan, ya, akan keutamaan tauhid dan ikhlas, pemurnian ibadah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa shalabati fid din dan kekokohan, keuletan dalam berpegang dalam agama. Wa fi ma'na qawlihi fil hadis wa yaqrahu ay'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Kama yaqra'u ayyuk zafa finnar. Ya, dalam hadis ini juga ya, ini semakna dalam hadis yang lain ya, yaitu seseorang dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci dicampakkan ke neraka. Ya. Qala al-musannif wa fihi ma'rifatu qadri syirki ya. Dalam hadis ini juga terdapat ma'rifah, pengetahuan kadar kesyirikan fi qulubil mu'minin, di qalbu kaum mu'minin. Kaifa sabara 'alal qatl? Gimana coba si tadi dia, orang yang enggak mau memberikan sesaji dalam bentuk lalat, dia bersabar walaupun dibunuh. Walam yuwafiqhum, dia enggak mau menyetujui mereka untuk memberikan sesaji. Ma'a kaunihim lam yatlubu minhu ilal 'amalad dhahira. Padahal orang kampung itu enggak menuntut dia kecuali amal zahir. Ya, bisa aja dia amal kalbunya, saya mengingkari, ya udahlah. Nah, kok bisa ini Nabi beri uzur? Para ulama menjawab sebagaimana diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di kitab At-Tamhid Syarah Kitabut Tauhid. Kan kalau enggak di apa namanya? Kalau enggak mau kasih sesaji dibunuh ya? Dibunuh. Kok enggak dikasih uzur? Kan illa man turra wa qalbuhu mutmainnun bil iman gitu ya. Sebagaimana Amr bin Yasir ya. Kecuali orang yang dipaksa dan kalbunya tetap tentram dalam keimanan. Ini yang pertama. Ini adalah syar'u ma qablana. Syariat orang-orang sebelum kita. Syariat orang-orang sebelum kita enggak ada uzur kalau dipaksa. Ya, enggak ada uzur kalau dipaksa. Kan di pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan semua pembatal keislaman ini yang 10 itu sama saja apakah serius, bercanda atau bodoh kecuali yukrah. Kecuali ikrah dipaksa. Nah, syariat sebelum kita enggak menerima adanya udur dipaksa. Nah, yang kedua, kalaupun syariat terdahulu ada udur dipaksa, yang jadi acuan dipaksa ini ialah dipaksa mengucapkan kekufuran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama yang lainnya di kitab beliau Al-Istiqomah menerangkan udur kita boleh melakukan kekufuran, bukan boleh ya, tidak dihukumi kafir karena Allah enggak ridho kekufuran. Wala yardha li ibadihi al-kufra. Allah enggak meridhoi kekufuran. Artinya ada dispensasi, enggak jatuh vonis kafir bagi seorang yang melakukan kekufuran kalau dipaksa, itu hanya dalam bentuk ucapan. sebagaimana Amr bin Yasir, dia dipaksa mengucap celak Rasul. Ya, nah itu yang jadi acuan. Nah, banyak ulama mengatakan kalau dipaksa melakukan kekufuran, melakukan fi'il, bukan qaul, nyembah berhala, itu enggak diuzur. Ya. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat fi'il maupun qaul tetap diuzur. Ini dijelaskan oleh Syekh bin Baz di Syarah Kitab Tauhid beliau di bab ini. Ya. Nah, jadi jawabannya tadi, ini bisa jadi syariat sebelum kita enggak ada uzur dipaksa, baik qaul atau fi'il. Bisa ini kita belum. Ini Bani Israil. Ya, dua pemuda dari Bani Israil. Betul syariat sebelum kita. Rasul menyebutkan dakhalan apa? Marra rajulani, dua pria lewat. Bukan di masa Nabi. Ya. Bukan itu sahabat. Ya. Mengingkari. Ya, syariat sebelum tadi jawabannya tadi. Syariat sebelum kita enggak menerima udzur dipaksa. Yang kedua, itu pun yang dispensasi enggak jatuh murtad kalau melakukan kekufuran hanya dalam qaul. Baik, cukup ya. Subhanakallah bihamdik, syadalah ilaih lantas, sabukatuh gini.